إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله merupakan salah satu dari kenikmatan besar yang Allah berikan kepada hambanya, kepada mukminin, lima bainahum, kepada mukminat, lima bainahunna. Di antara mereka satu kepada yang lain adanya ta'alluqul qulub, kesatuan hati, dekatnya qalbu yang satu dengan yang lainnya. Ukhuwatul iman merupakan perhiasan di dunia ini. Kata Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala an, alaikum biikhwanis sidq فإنهم زينة في الرخاء وعصمة في البلاء. Hendaknya kalian itu menjaga persaudaraan yang dengan kejujuran, kejujuran saling mencintai, saling menyayangi, karena mereka adalah perhiasan bagimu di kala longgar, di kala lapang, dan itu pegangan pelindung yang menyelamatkan dirimu di kala bala, di kala kamu menghadapi kesulitan, menghadapi cobaan, kesusahan. Maka mereka yang banyak membantu dan meringankan kesulitanmu. Oleh sebab itu kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, hum 'iddatun fid dunya wal akhirah. Saudara kamu, saudara karena iman, saudara karena aqidah, karena manhaj, adalah bekalmu di dunia dan akhiratmu. Alam tasma' ila qawli ahli nar. Kata Ali, perhatikan ucapan penduduk neraka. Nasallahu alaihi. Dalam Syu'ara ayat 100-101 Allah ceritakan, famalana min syafi'in wala sadiqin hamim. Mereka kecewa, mereka sedih, mereka ketakutan, mereka katakan tidak ada yang memberi kami syafaat dari teman kami, keluarga kami, tidak ada pula teman hangat yang meringankan cobaan kami ini, siksaan kami, gak ada yang bela, gak ada yang melindungi. Disesali dan sesuatu yang membuat penduduk neraka pun sengsara dan kecewa karenanya. Wala sadiqin hamim. Mereka sangat menyesali karena tidak memiliki teman sadiq, teman jujur, teman hangat yang membela dan melindungi dirinya. Kata Ali pula menasehatkan kepada anaknya Hasan radhiyallahu anhuma, ya bunayya al-gharib man laysa lahu habib. Wahai anakku, hakikat orang yang asing adalah orang yang tidak punya teman habib, tidak punya teman yang mencintai dia, tidak punya teman yang dia cintai. Layaknya orang asing, biasanya kalau dia menyendiri di luar negeri, luar pulau, tidak ada orang yang dia kenal, tidak ada yang mengenal dia, dia seperti fiwahsyah, seperti liar, gak tenang, tidak ada bahagianya. Tapi itu gak seberapa dan bukan hakikat ghurba. Tapi keasingan yang sesungguhnya, kata Ali, ketika seorang itu tidak punya habib, tidak ada yang mencintai dia, tidak ada yang melindungi dia, menolong dia, tidak ada pula yang dia cintai. Maka sahib dan akh, persaudaraan, adanya teman bagimu fillah dalam iman merupakan karunia Allah yang sangat besar, yang wajib disyukuri, yang tidak mudah dan tidak semua orang mendapatinya. Kata Umar dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, idza ra'a ahadukum huddan min akhi falyatamassat bih faqallama yusibu dhalik. Kalau kamu mendapati cinta dari saudaramu, kamu dicintai, kamu disayangi, ada kedekatan antara kamu dengan dia, maka pertahankan itu. Artinya jaga, jangan sampai itu rusak dan berantakan, karena jarang orang bisa mendapati yang seperti itu. Orang yang dekat dengannya, yang cinta karena Allah dan disatukan dalam iman. Bahkan Abdullah bin Umar menjelaskan pentingnya persaudaraan ini, kata beliau, wallahi lau sumtun nahar la uftiru, kalau seandainya sepanjang hidupku aku puasa setiap siangnya, tak pernah, tidak, terus tiap hari puasa seandainya. Wa qumtu laila anamu, malamnya terus aku qiyamul lail, tidak pernah tidak, tidak pernah tidur tiap malam. Wa anfaqtu mali ghalqan ghalqan fi sabilillah, harta bendaku pun semuanya aku habiskan fi sabilillah, diinfakkan. Amutu yauma amut, sampai aku mati seperti itu, siangnya untuk puasa, malamnya kemulet, hartanya untuk fisabilillah. Di hari aku mati, laisa biqalbi hubbun li ahli ta'atillah wa bughdun li ahli ma'siyatillah ma nafa'ani dhalika syai'an. Ketika aku mati, dalam kalbuku tidak ada rasa cinta kepada orang yang taat kepada Allah. Ya, ini mukmin. Tidak ada persaudaraan, tidak ada kecintaan kepada sesama mukmin. dan tidak ada kebencian kepada orang yang bermaksiat. Demi Allah, kata Abdullah bin Umar, enggak ada manfaatnya semua tadi. Seandainya siangnya pun semua untuk puasa, malamnya semua untuk qiyamul lail, hartanya semua untuk jihad fisabilillah, tapi enggak ada yang dekat dengan dia. Orang pada musuh. Yang ini benci, yang ini keras, yang ini berseteru, yang ini orang-orang yang taat kepada Allah, tidak ada yang dekat dengan dia. Mana faedahnya? Tidak ada manfaatnya semua itu bagiku. Itu arti persaudaraan di mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mengerti iman, orang-orang yang memahami Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan pula oleh Imam Khalid bin Safwan rahmatullahi alaihi, inna a'jazan nas man qassara fi talabil ikhwan. Orang yang paling lemah, orang yang paling merugi adalah yang enggak memaksimalkan upayanya, tidak mengoptimalkan usahanya untuk mencari ikhwan, untuk mencari saudara. Yang mencintai dia, dia cintai karena Allah. Wa a'jazu minhum man dhayya'a man dhafara bihi minhum. Itu rugi. Orang paling lemah. Tapi lebih lemah, lebih merugi lagi, kata Khalid bin Safwan, ketika orang sudah mendapati punya orang yang dia cintai dan mencintai dia karena Allah, tapi kemudian dia sia-siakan, dia rusak hubungannya dengan orang-orang tersebut. Maka persaudaraan fillah sangatlah agung, sangatlah mulia dalam syariat Allah, kata Ibnul Mu'taz rahimahullah, man ittakhadha ikhwanan kanu lahu a'wana. Yang punya ikhwan akan benar-benar menjadi penolong baginya. Ba'dallah tentunya. Tapi ketika dia punya ikhwan, dia punya musibah, dia punya menghadapi problem ini, kesulitan itu, ekonomi atau saudaranya, tidak akan diam. Ahwan akan menjadi penolong, pembantu, meringankan beban dia. Makanya disebutkan oleh Imam Ibn Abi Dunya, hilyatul mar'i kafratu ikhwani. Perhiasan seorang hamba adalah banyaknya ikhwan dia. Semakin banyak orang yang dia cintai karena Allah, yang taat, semakin banyak orang yang mencintai dia, maka membuat dia semakin indah, semakin terhiasi. Umar radhiyallahu anhu pernah juga mengatakan, liqaul ikhwan jalaul ahzan, bertemu dengan ikhwan itu menghilangkan kesedihan, menghilangkan gundah gulana dan galau, dikala kamu terasa sempit, dadamu sesak menghadapi masyakilul hayat, problematika kehidupan. Maka temanmu yang terbaik dalam menghibur dan menghilangkan duka laramu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya dalam persaudaraan ada hukum wal wajibat, ada hak, ada kewajiban. Jika jujur kita itu mencintai mereka karena Allah, maka wajibun nusih, kewajiban bernasehat kepada mereka itu yang harus ditunaikan dan diberikan untuk mereka. Nasihat merupakan perkara yang sangat penting, hingga Rasulullah pun menyebutkan ad-dinun nasiha, agama itu nasihat. Nasihat termasuk kepada amatul muslimin, kepada segenap kaum muslimin yang kamu dapati ada kekurangan, ada celah dan kejelekan padanya. Maka jika orang itu benar bernasehat kepada saudaranya, seperti kata Fudail Ibn Iyad rahimahullah, al-mu'min yastur wa yansah. Seorang mukmin sifatnya yastur, menutupi, menutupi aib dan kejelekan atau kekurangan saudaranya. Tidak dia umbar, tidak dia sampaikan kepada siapapun. Yastur, dia menutupi. Wayansah, tapi dia juga menasehati. Talia, empat mata berdua antara dia dengannya. Ana mendengar kamu begini, ana melihat kamu begini, ini gak baik. Ittaqillah, rubah, benahi, kamu harus begini, begini. Dia tutupi sambil dia membenahi, menasehati. Itu mukmin. Kata Fudail Ibn Iyad, wal fajir yahdak wa yu'ayyir. Adapun seorang fajir yang fujur, sifatnya yahdik, dia membongkar. Sehingga yang semula orang gak tahu jadi tahu, semula orang gak dengar jadi dengar dari dia. Oh, fulan itu begini, ini pernah begini, ini itu. Wayu ayir, dan dia jadikan itu bahan untuk mencela dan menjatuhkan saudaranya. Itu perbedaan seorang mukmin dengan seorang yang fajir dalam menunaikan, atau ketika dia tahu aib atau kejelekan dari saudaranya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab rahimahullah bahwa hukuman Allah dan balasan bagi orang yang menyebarkan aib dan kejelekan saudaranya, dia tidak pernah bernasehat, tidak pernah dia sampaikan kepada saudaranya, ampun yang anak tahu begini ini. Dia cuma nyebarkan ke sana kemari, pulang begini pulang begitu. Dia hanya takdir dan hati membongkar, menyebarkan aib, kejelekan, dan mencela atau menjelek-jelekan, menyebut-nyebut kekurangan atau kejelekan pada saudaranya, jika itu ada, jika itu benar, hukuman baginya akan Allah buka aurat dia, kejelekan yang tidak diketahui oleh orang pada dirinya. Dan akan Allah bongkar itu di hadapan kebanyakan orang, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Tirmidzi meriwayatkan dari Wasil Ibnu Asbah bahwa Rasulullah SAW sebutkan, "La tudhiru syamatata bi akhi fa yu'afiyahu Allah wa yabtali wa yabtaliyaka." Jangan kamu tunjukkan kegembiraanmu terhadap kejelekan yang ada pada saudaramu, karena Allah akan selamatkan dia, Allah beri afiat, sementara Allah akan menimpakan bala itu kepadamu. Juga di riwayat Mu'ad, di hadis Mu'ad, "Man ayyara akahu bidambin taba minhu lam yamut hatta yabtaliyahu Allah bih." Yang mencela saudaranya karena dosa yang pernah dia lakukan dan dia telah bertobat, artinya jika itu benar ada padanya dan dia sudah bertobat, sudah berbenah diri, masih juga dia sebut-sebut, "Ya, tapi fulan pernah begini, dulu dia pernah begini, anu kena itu." Dia tidak akan mati yang mencela ini. Tidak akan datang ajalnya sampai dia akan mendapat bala melakukan dosa yang serupa. Yang saudaranya telah bertobat dan telah berbenah diri kepada Allah SWT darinya. Demikian ancaman orang yang terbiasa membicarakan dan menyebarluaskan aib dan kekurangan yang ada pada saudaranya. Makanya yang menjadi kewajiban setiap mukmin untuk bertakwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan bersabar menahan dirinya dari yang haram, menahan lisannya dari yang tiada gunanya untuk dia bicarakan kepada siapapun. Allah ketika sebutkan kisah Nabi Yusuf, setelah Allah kisahkan cerita beliau alaihissalam, ketika beliau bersabar menghadapi makar dan tipu daya dari saudara-saudaranya, lihat balasan Allah kepada Yusuf alaihissalam, "Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardh." Demikianlah kami memberi tamkin, semakin dikokohkan oleh Allah di muka bumi ini menghadapi berbagai permusuhan, kebencian, dan makar dari orang-orang dekatnya, saudara beliau. Juga Allah sebutkan kepada beliau, Anayub At-Akhi Allahu alayna. Aku adalah Yub, adalah saudaraku. Allah telah berikan minna, Allah telah berikan keutamaannya, Allah berikan kenikmatannya kepada kami. Begitu pula tentang Nabi Musa alaihissalam, Allah perintahkan Istainu billahi wasbiru, mintalah pertolongan kepada Allah dan sabarlah dari berbagai gangguan, celaan dan cobaan yang dilakukan oleh kaum beliau terhadap beliau. Berbagai macam gangguan banyak melalui lisan mereka. Dan Allah sebutkan di Fatir ayat 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli, dan makar jelek tidak akan menimpa kembali kecuali pada orang-orangnya sendiri. Kamu sendiri yang akan merugi, kamu sendiri yang akan merasakan pahit dan getirnya. Belum lagi dosa yang akan kamu bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ibrah dari yang Allah sebutkan tentang aqwam, kaum para anbiya wal mursalin alaihimussalam. Ikhwati a'izzah rahimakumullah, tentunya malum bagi kita semua bahwasanya al-a'rab muharramah, kehormatan orang, terlebih itu saudara kita, haram. Itu hukum asalnya, tidak boleh disentuh, tidak boleh dibicarakan dengan kejelekan. Itu hukum asalnya. Dan syariat menjelaskan itu dalam banyak nusus. Ketika Allah haramkan riba, Allah sebutkan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan, jangan masing-masing kalian riba kepada yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh, apa kalian mau makan daging saudaranya dalam keadaan itu bangke dan kalian membencinya? Gak akan ada yang mau. Busuk dan bau menjijikan, seperti itulah orang yang membicarakan kehormatan saudaranya tanpa hak, tanpa ada kemaslahatan syar'i. Fulan begini, fulan begitu, haram. Ketika Allah mengharamkan julukan-julukan jelek, Allah sebutkan wala tanabasu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, jangan kalian saling memberi lakop gelar jelek. Ular misalnya, himar, ular begini, ular itu begini, gelar-gelar dan julukan yang tidak akan diridhoi oleh saudaramu. La tanabazu bil alqab. Dan dosa yang jelek terjelek ketika itu setelah iman, setelah kamu tahu, setelah kamu istiqomah, setelah kamu mengerti agama, bisalismul fusuq ba'da iman, kefasikan terjelek setelah iman kepada Allah SWT. Di hajjatul wada' di depan umatnya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka semua, ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Ketahui oleh kalian, darah kalian, nyawa, harta benda kalian, dan kehormatan kalian haram di antara kalian, seperti haramnya negeri kalian ini, hari kalian ini, bulan kalian ini, Dzulhijjah. Disebutkan demikian karena di masa jahiliyah pun ma'ruf keharamannya hari, bulan dan negeri itu. Masyarakat jahiliyah kalaupun bertemu dengan pembunuh bapaknya di negeri haram atau di bulan haram yang mereka sangat dendam dan harus balas, tapi kalau itu di negeri haram mereka menahan diri. Kalaupun di depan matanya pembunuh bapaknya, dia tidak akan berani menyentuh demi menghormati negeri haram. Ma'ruf bagi mereka. Makanya Rasulullah ingatkan, seperti itu haramnya negeri haram, bulan haram, tidak boleh menyentuh dan mendolimi orang, maka kehormatan di antara kalian, nama baik di antara kalian, harta kalian, nyawa dan darah kalian haram seperti itu. Jelas haramnya, tidak boleh didolimi, tidak boleh dibicarakan tanpa haknya. Itu sesuatu yang ma'lum minaddin bidarurah, sesuatu yang diketahui pasti di dalam Islam ini, kecuali untuk kemaslahatan syar'i, kemaslahatan yang demi menjaga agama Allah, syariat, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk tujuan itu. Maka para ulama kita, para a'immah, berbicara terhadap perawi-perawi hadis agar tidak ternisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam apa yang tidak beliau ucapkan, tidak beliau perbuat. Itu pun yang diketahui berbicara tentang para perawi-perawi itu sedikit dari para a'immah. Yang berbicara tentang mereka ini, artinya ilmu jarh ut-ta'dil yang menjarah para ulama, fulan kadzdzab, fulan dhaif, fulan sedikit. Kata Imam Ibnu Abi Hatim, yang diketahui berbicara tentang itu Imam Ibnu Sirin dari tabi'in, Ayyub Sirtiyani. Darinya kemudian diteruskan, diambil oleh Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj rahimahullah. Kemudian Yahya al-Qattan, Abdurrahman Ibn Mahdi, Ahmad Ibn Hanbal, Ali bin Madini, Yahya bin Ma'in, Bukhari, Abu Dawud, Abu Zur'ah. 10 orang ini yang makruf sering dan banyak dinukilkan dari mereka tentang pembicaraan para perawi. Kata Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi rahimahullah, ketika Abu Zur'ah meninggal dunia rahimahullah, ketika Abu Zur'ah meninggal, kata Abu Hatim, "Zahabal ladzi kana yuhsinu hadza." Telah meninggal orang yang paham dan mengerti ini. Ini yang membicarakan rawi. Bulan begini, bulan begini. Yang pintar dan ahli membicarakan itu telah meninggal dunia. Ini Imam Abu Zur'ah. Abu Hatim ditanya setelah meninggalnya Abu Zur'ah, "Ata'riful yawm ahadan ya'rifu hadza?" Lah sekarang sepeninggal Abu Zur'ah, apa Anda tahu ada yang pandai dan bisa berbicara ini tentang jarak terhadap para perawi? Jawab Imam Abu Hatim, "La, enggak ada." Sepeninggal Abu Zur'ah, padahal Abu Hatim sendiri imam yang banyak juga dinukilkan dari beliau, dan ada kitab Jarh Ta'dil dari riwayat anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim. Lihat para a'immah. Sepeninggal Abu Zur'ah, Abu Hatim rahimahullah mengatakan sudah enggak ada sudah yang bisa bicara ini, menjarah perawi yang satu kepada yang lain. Ada di Mesir bulan-bulan-bulan, di Iraq enggak ada. Bahkan diri beliau sendiri, Imam Abu Hatim rahmatullahi alaih, demikian mereka sangat takutnya terhadap perkara ini, karena seperti tadi hukum asalnya ini haram. Kehormatan orang disebut-sebut, fulan disebut namanya, fulan bin fulan bin fulan, kadzdzab, dhaif, sayyi'ul hifdz, jelek hafalannya, mukhtalit, mudallis, begini begini begini, dicela untuk kemaslahatan syar'i tentunya. Tapi lihat ketakutan dan kekhawatiran para a'immah dalam bab ini rahimahumullah. Kata Ibnu Jauzi rahimahumullah setelah menyebutkan beberapa a'immah setelah masa Abu Hatim dan Abu Zur'ah, masih ada Nasa'i, Uqaili, Ibnu Adi dan Daruqutni. Ini juga masing-masingnya dinukilkan jarak mereka terhadap perawi-perawi hadis yang ada. Setelah itu semua, kata Ibnu Jauzi dalam kitab beliau Mauduat, "Waqad qalla man yafhamu hadza bal udima." Dan sekarang masa itu Jauzi, semakin sedikit yang paham ilmu ini untuk menjarah ini, menjarah itu, bahkan udima, madu, dan ada yang bisa dan mengerti dan baik dalam menerapkannya. Yang mereka sebutkan sedemikian rupa merupakan tarbiyah bagi kita untuk lebih berhati-hati dalam membicarakan kehormatan kehormatan orang, kehormatan saudara kita. Yang berbicara pun gak sembarang orang, disyaratkan harus orang yang bertakwa, diketahui jelas ketakwaannya kepada Allah, waroknya. Bukan orang yang sembarangan, Abu Zur'ah, Abu Hatim, Bukhari, Ahmad, Syu'bah, dan yang lain-lainnya. Orang yang sangat bertakwa kepada Allah. Tidak dikuasai oleh hawa nafsunya. Ketika berbicara, bicara lillah. Terbukti mereka, bahkan bapaknya pun mereka bicarakan. Urusannya agama, bukan hawa nafsu. Ali bin al-Madini ketika ditanya tentang bapaknya, bapakku lemah, baik. Jangan kalian ambil riwayat darinya. Zaid bin Abi Anisa ketika ditanya tentang saudaranya, Abdullah bin Abi Anisa, jangan. Tinggalkan riwayat dia, dia tidak bisa dipercaya dalam riwayat hadis. Hawa nafsu tidak ada pada diri mereka. Nah, kalau dia dikuasai dan didominasi hawa nafsu, ini orang dekatnya, ini bapaknya, ini kakaknya, ini saudaranya, akan dia tutup-tutupi dan dia bela-bela. Tapi lihat para a'immah, nazah, bersih dari hawa nafsu karena ketakwaan dan waroh mereka. Mereka paham ini amanat, tanggung jawab yang akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehormatan seperti kata Taqiyuddin Ibnu Daqiqil 'Id rahimahullah dalam kitab beliau Al-Iftirah, a'rafu muslimin hufratin min hufarin nar. Kehormatan kaum muslimin itu salah satu galian dari galian-galian neraka, lubang-lubang neraka. Ketika kamu membicarakan kehormatan orang, maka yang sadarlah kamu itu berada di tepi jurang neraka. Wa waqafa 'ala syafiriha ta'ibatan minan nas. Itu lubang neraka yang memilih untuk berdiri di tepi jurang itu, seakan dia di tepi jurang itu. Kalau dia enggak benar, kalau dia enggak takwa kepada Allah, berarti dia sudah menjerumuskan dirinya sendiri ke neraka. Yang berdiri di tepi jurang neraka ini, tentang kehormatan orang ini, dua kelompok karena banyak berbicara. Al-Muhaddithun wal-Hukam, para muhaddithin dan para hakim. Al-Muhaddithin ma'ruf, jadi karena mereka banyak bicara, pulang begini, pulang begitu. Dan karena dasar takwa, melindungi syariat, menjaga sunnah Rasul SAW. Hakim pun demikian, karenanya orang bisa terbongkar, pulang pencuri, dia yang tentukan dengan hukumnya, tentunya dengan saksi, dengan ini itu, pulang diketahui ini membunuh, dibunuh, pulang menuduh, pulang ini, dia yang tentukan urusan banyak kehormatan orang. Dua kelompok ini yang banyak membicarakan, tentunya untuk kemaslahatan dan karma Allah semata. Selain mereka, kemaslahatan apa yang kamu maukan? Ketika kamu berbicara, bulan begini, bulan begitu, saudaramu, temanmu begini, temanmu begitu, kamu di tepi jurang. Bukan barang mainan dan bukan barang gampang ketika kamu berbicara itu. Hufra min hufarin nar. Kamu sedang berdiri di tepi jahanam. Ketika yang kamu bicarakan irf, kehormatan saudaramu, perkara besar, tentunya ini umum, baik kepada lelaki maupun wanita. Kata Sakhawi rahimahullah, menukil dari Is bin Abdissalam, bahwa itu diperbolehkan dalam riwayat jarrawi, diperbolehkan dalam syahadat. Orang jadi saksi harus dibicarakan bagaimana dia adalahnya, ibadahnya, seterusnya, diterima atau tidak, karena darurat, darurat syar'i, untuk kemaslahatan syar'i, dan tuqaddar biqadariha itu pun dibatasi seperlunya, sebatas kepentingan yang ada dibatasi bolehnya membicarakan kehormatan mereka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bukannya sudah ada kan? Ada dulu, nanti kita lanjutkan pada waktu. Yang juga merusak dan membicarakan irf, kehormatan saudaramu, adalah namimah, menukilkan omongan seseorang yang dia dengar kepada fulan yang bersangkutan. Aku dengar fulan berbicara kalau kamu katanya begini-begini. Namam. Dalam hadis Ibnu Mas'ud Rasulullah sebutkan, ala unabbiukum mal adh. Hiya namimah al-qalatu bainan nas. Mau aku sampaikan kepada kalian apa itu al-adh? Namimah, menyampaikan omongan fulan ke fulan yang lain untuk merusak dan merenggangkan hubungan baik di antara keduanya. Namimah disebutkan oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, termasuk dari bentuk-bentuk sihir, dari sisi kuatnya pengaruh yang dimunculkan olehnya, sebagaimana sihir dengan pengaruh jahatnya bisa wal'iyadzubillah merusak hubungan cinta kasih sayang antara suami istri, bisa berubah jadi saling membenci. Maka namimah pun dalam artian yang sama, pengaruh yang sama, akibat namimah bisa merenggangkan hubungan baik antara dua teman, antara fulan dan fulan, jadi berseteru, jadi renggang hubungannya akibat namimah. Yahya ibn Abi Katsir al-Imam rahimahullah pernah berkata, yufsidun namam fi sa'ah ma la yufsidu sahibu fi syahr. Bahkan namimah orangnya lemah bisa merusak hubungan dalam sekejap, yang itu gak mampu dilakukan tukang sihir dalam sebulan. Atau tukang sihir pun dalam tempo sebulan belum tentu bisa melakukan, tapi namam dalam waktu sekejap, dalam waktu 5 menit dia cuma butuh nyampaikan kepada kamu, aku mendengar tadi aku di rumahnya bulan, kebetulan ketemu di masjid, kebetulan ini, kebetulan itu, alhasil aku dengar kamu katanya begini, begini, dan begitu. Kamunya sakit hati, kamunya jengkel, marah, rusak hubunganmu dengannya. Siapa perusaknya? Nama si penukil berita ini. Dalam sekejap dia butuh cuma 2-3 menit. Tukang sihir aja gak bisa melakukan itu dalam sekejap itu, secepat itu, untuk merusak hubungan. Ini hanya dengan modal lisannya merusak hubungan baik antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Dalam Al-Qalam Allah sebutkan wala tuti' kulla halladin mahin hammazin masya'in binamin. Hammaz yang banyak mencela, banyak mencerca, banyak membicarakan aib orang, banyak ghibah, membicarakan aib saudaranya ini, masya'in amin, dan dia banyak berjalan, banyak bergerak kesana kemari untuk merusak hubungan baik antara yang satu dengan yang lainnya, yang menimbulkan fitnah agar adanya kebencian dan permusuhan di antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya. Makanya karena kejahatannya begitu besar, dalam hadis Hudzaifah Rasulullah SAW sebutkan la yadkhulul jannata qattat, enggak akan masuk surga al-qattat, yang membicarakan atau menukilkan omongan orang lain kepada yang bersangkutan, dibicarakan, disampaikan kalau mendengar bulan berkata tentang begini, kota merusak hubungan baik. Semula mungkin masya Allah diantara keduanya akrab, mungkin ada suara ini, tapi saling tidak tahu, alam khair, mastur. Tapi syaitan ini datang, dengar subhanallah, dan dia gak amanah. Makanya dari sisi ini, kalau makna ini, sebagian ulama katakan al-majalis amanah, majelis itu amanah. Kalau kamu berbicara kepada saudaramu di majelis, ya, mungkin bicara suatu ini itu, apalagi itu mungkin berduaan, terlepas dari itu omongan gak benar, seharusnya dari awal tidak keluar, tapi itu amanah, gak boleh bawa keluar, kemudian tersampaikan kepada yang lain, kemudian tersampaikan terdengar oleh bersangkutan, nama kota layakulul jannah, gak akan masuk surga. Itu ancaman Rasul sesama, bukan perkara ringan, dosa besar yang diremehkan oleh kebanyakan orang. Kota hadis ma'ruf pun yang kita tahu dari Ibnu Abbas, dua orang yang diazab dalam kuburnya, disiksa, yang salah satunya amal akhar fakara yamshi bin namimah, karena yang satu ini sering namimah, Gampang. Kita nukil-nukil karena omongan orang. Dengar dari sini dia lempar ke sini. Ulahan dari sini dia jual ke sana. Omongan. Itu yang dia dengar, itu yang dia tahu. Disampai ke sana, disampai ke sini. Memperkeruh hubungan, merusak cinta dan persaudaraan antara mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, mukminah yang satu dengan mukminah yang lainnya. Semua ini merupakan peringatan betapa besar syariat menjaga kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang muslimah dijaga dan dijunjung tinggi sedemikian rupa agar tidak dirusak dengan riba, agar tidak dirusak dengan namimah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, qabul si'aya adharu minas si'aya. Orang yang menerima berita itu lebih buruk daripada yang menyampaikan berita. Yang A, dia yang menukilkan, fulan bilang kalau kamu begini. Si B ini yang diberitai menerima apa yang disampaikan kepadanya, itu lebih besar madharatnya. Karena dengan itu, satu, kata Imam Syafi'i, dia telah menerima. Yang kedua, dia seperti membenarkan dan membolehkan perbuatan yang dilakukan oleh temannya ini. Dia menerima dan terbukti dia terpengaruh, dia emosi, dia jengkel, dia marah, dia membalas omongan. Oh, dia itu yang begini, fulan itu yang begini, begini, begini. Dan yang kedua, terkesan sekali kalau dia seperti membenarkan perbuatan si nampak ini. Karena yang seharusnya dia mendustakannya. Seharusnya dia menolak berita yang disampaikan kepadanya. Kata Amr Maulal Fadl bin Abi Ayyash, aku pernah duduk bersama Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah. Datang seseorang kepada beliau menyampaikan bahwa fulan mencelamu. Fulan berkata kalau kamu begini, katanya kamu begini, begini. Maka Wahab ibn Munabbih Imam rahimahullah menyatakan kepada si Nammam ini menyampai berita, ma wajada syaitanu rasulan gairah. Apa syaitan tidak punya tukang kirim selain kamu? Harus kamu yang menyampaikan berita ini kepadaku. Bahwa fulan temanku, saudaraku bilang aku begini begitu. Gak ada lain yang menjadi pesuruh syaitan kecuali kamu. Artinya, kata Imam Wahab ibn Munabbih, diajarkan untuk Nammam itu tidak dipercaya dengan apa yang disampaikannya, karena akan merusak hubungan baikmu dengan saudaramu, dengan teman baikmu. Makanya begitu gak lama, kata Ambar, ini orang yang disampaikan tadi oleh si Namam kalau mencela Wahbun Munabbih, mengata-ngatai ini begitu. Begitu datang dia salam kepada Wahbun Munabbih, dijawab oleh Wahbun Munabbih, waalaikumsalam. Beliau pun mengajukan tangannya, berjabatan tangan, keduanya berpelukan dan duduk di dekat, didudukkan oleh Wahbun Munabbih di dekatnya. Hangatkan hubungan di antara keduanya, menolak semua yang disampaikan oleh si Namam, nggak kemudian ditolak dan diterima, begitu kurang ajar memang pula. Berarti begini, datang orang nggak bisa, anak sudah dengar kamu bilang kalau aku begini, bukan demikian a'imah. Bukan demikian sikap para ulama. Didustakan jika ada yang datang kepadamu menyampaikan bahwa fulan begini, fulan begitu, berkata kalau kamu katanya begini, kamu katanya begitu. Dustakan, kamu ganda, dusta. Loh, wallahi anda dengar ganda. Dustakan. Dan itu bimbingan syariat. Demikian para imam menyikapinya, jangan kamu terima. Karena perbuatan dia perbuatan haram. Perbuatan dia perbuatan yang tidak dibenarkan. Kabair, dosa besar. La yadkhulul jannah, enggak masuk surga. Kenapa kamu bisa menerima berita? Kenapa kamu pelan dan kamu terima orang yang diancam tidak masuk surga? Dustakan. Jika ada yang menyampaikan kepadamu, oh, fulan berkata kamu begini begini. Tanpa hal-hal yang demikian, enggak akan bisa dijaga ukhuwah. Enggak akan bisa kamu pertahankan tali kasih dan persaudaraan, karena Allah SWT gampang rusak. Akan gampang dipatahkan oleh syaitan-syaitan dari kalangan jin atau manusia. Yang mungkin saja mereka iri, mungkin saja mereka hasad ketika melihat adanya kedekatan dan kehangatan hubungan, keakraban antara kamu dengan dia. Makanya kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, kewajiban yang pertama bagi orang yang mendengar Namam ini untuk tidak dia percaya apa yang disampaikan olehnya. Kenapa? Karena Namam fasik. Namam orang fasik. Bagaimana tidak diancam tidak masuk surga? Dan orang fasik tidak boleh diterima, tidak boleh dibenarkan beritanya. Ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Yang kedua, kewajiban kamu untuk melarang dia dan menasihati dia. Seperti waktu Nabi tadi, takillah haram ya perbuatan kamu ini. Setan kamu ini yang menyampaikan berita saudaraku yang jelek kepadaku. Kamu syaitan. Nasihat yang akan dia jerah dengan tajam. Sebagaimana Allah Nabi sampaikan. Yang ketiga, kalau dia seperti itu tetap bencilah dia karena Allah, karena dia yang pantas kamu benci, bukan saudaramu yang kamu mendengar berita miring tentangnya. Yang keempat, agar kamu tidak menduga jelek tentang saudaramu itu, tidak menduga-duga jelek. Oh, subhanallah, apa betul fulan berkata begini tentang aku, kok bisanya, kenapa, padahal berapa lama kita kenal, berapa lama kita hubungan ini. Jangan menduga-duga jelek, stop. Seperti waktu menepi ada kita pun hana orang yang disampaikan mencela beliau tadi. Diakrabi, didudukkan dekat beliau, dihormati dan seterusnya. Yang kelima, agar kemudian kamu tidak tajassus, tidak mencari-cari info kebenaran berita yang disampaikan, kamu berhentikan kabar yang disampaikan itu dengan nasihat yang baik yang kamu berikan kepada sinema ini tentang namimah, ini tentang haramnya ghibah, haramnya namimah, seperti yang telah kita sebutkan di atas. Kehormatan itu segala-galanya, yang menjadi salah satu dari lima perkara pokok yang karenanya dan demi menjaganya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasul menjaga lima ini: agama, nyawa, kehormatan, akal, dan harta benda, agar itu tidak didolimi, tidak dijamah, tidak disentuh tanpa haknya. Makanya syariat sampai sedemikian rupa, yang menuduh pula berzina tanpa dia punya bukti, cambuk sekian kali. Bukan hanya itu, dihukumi fasik. Bukan hanya itu, tidak diterima mungkinnya persaksian selamanya. Tidak hanya itu, ada pedih baginya, berlapis hukuman. Dan bukan hanya itu, dipersulit oleh Allah. Ketika itu terkait kehormatan saudaramu, harus 4 orang terkait zina. Masing-masingnya harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Semua ini untuk menjaga kehormatan orang. Dijaga sedemikian rupa oleh Allah SWT dan tidak disia-siakan, agar tidak dipermainkan. Terlebih itu saudaramu, itu orang yang satu iman, satu akidah, satu manhaj denganmu. Jaga, karena itu kenikmatan besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau tidak dijaga, akan tercabut oleh itu kita, dan tidak akan tersisa orang yang bisa dekat dengan kita. Tidak akan ada yang tersisa yang kemudian baik dengan kita. Seperti yang Umar tadi katakan, qallama yusibu dhalik, tidak banyak orang bisa mendapatinya. Kata Khalid bin Sofwan, lebih parah, lebih jelek kamu sudah pernah merasakan, kamu sudah pernah mendapati, kemudian kamu rusak. Kamu rusak dengan lisan dan ucapan, dengan sikap atau perbuatan yang membuat kerenggangan hubungan, membuat perseteruan yang selama ini kamu merasakan kenikmatannya, kehangatan, keakraban, hubungan baik, ada kedekatan yang satu dengan yang lain. Barakallahu fikum. Ini tausiah kita sampaikan sebagai indar, sebagai nasihat bagi diri kita masing-masing, karena kita terlalu banyak menghadapi permasalahan dakwah. Kita terlalu banyak dan berat cobaan dan ujian PR di dalam dakwah ini. Belum lagi musuh-musuh dakwah yang begitu banyak belum mendapat porsinya yang seharusnya dari kita, untuk dibantah, untuk ditahdid. Sementara ironisnya di dalam diri kita sendiri masih ada saja selentingan-selentingan, masih ada saja bisikan-bisikan di sana sini, suara-suara sumbang antara kita sendiri satu dengan yang lain. Ila matahala, mau sampai kapan seperti ini? Ribut dan bicara antara kita sendiri di dalam rumah tangga kita sendiri istilahnya. Yang fulan katanya begini, yang fulan katanya begitu. Yang seakan seperti putaran air yang gak ada hentinya, gak ada ujung pangkalnya. Sesuatu yang tidak memberi manfaat untuk dakwah, tidak mendatangkan kemaslahatan untuk diri kita, untuk kemajuan dan kebaikan dakwah, malah sebaliknya membuat mundur, menjelekkan citra dan nama baik kita sendiri. Maka harapan kita semua, kita ikhwah, kita bersaudara karena Allah, Allah yang menyatukan kita, kita disatukan karena iman, karena akidah, karena manhaj ini, perkara yang sangat berharga dan sangat mahal nilainya, yang wajib dijaga dan dilestarikan selalu, tidak dirusak. Oleh sebab itu, yang bukan kapasitas kita masing-masing, yang bukan urusan dia, jangan dia ikut campur, jangan ikut bicara. Sadari yang lebih paham dari kamu, gak ada yang bicara seperti kamu. Yang lebih mengerti dari kamu, gak ada yang komentar seperti komentar kamu. Yang lebih paham, lebih mengerti kemaslahatan dakwah, gak ada yang berbuat seperti yang kamu perbuat. Apalagi kalau itu jadi bahan tertawaan, jadi bahan ejekan dan ledekan. Padahal itu kehormatan, bukan perkara kecil, bukan perkara remeh, bukan perkara yang ya Allah tak pahamkan bisa selesai, terhapus dengan ibadah kamu dan amal solehmu. Ini hak orang, kehormatan orang. Kalau orangnya gak kasih maaf, urusanmu di depan Allah kan di yaumul qiyamah. Pelajaran. Salah seorang pernah membicarakan jelek Syekh Abdul Rahman Al-Hudaili, Imam Masjid Nabawi hafizahullah. Walhasil karena dia merasa bersalah, taubat, dia datangi Syekh Hudaili selesai sholat, dan dia sampaikan, wahai Syekh, ana pernah berbicara tentang antum begini, dan ana menyesali, ana minta halalnya, yani dihalalkan agar tidak ada urusan nanti di yaumul qiyamah di depan Allah, karena gak akan masuk surga sebelum bersih segala urusan antara mukmin yang satu dengan yang lain. Aku minta dihalangkan dan Engkau maafkan ini. Syekh Murabbi ingin memberi tarbiyah dan pendidikan kepadanya. Kata Syekh, aku gak akan maafkan kamu. Ya Syekh, karena menyesal dan bertobat, nangis dia. Aku gak akan maafkan kamu. Dan beliau tinggal. Agar tahu dan menyadari orang, gak semudah itu. Terkait kehormatan saudaramu, kemaslahatan apa yang kamu inginkan, kebaikan apa yang kamu pertimbangkan untuk dakwah sehingga kamu berbicara begini, berbuat itu. Introspeksi terhadap diri sebelum perhitungkan jauh, sebelum kamu berbicara, sebelum kamu. Sekali lagi, kita berharap dengan ini cukup sudah yang lalu-lalu. Sekian lama dan sekian banyak suara-suara sumbang dan sikap-sikap yang tidak baik yang terlihat dan terkesan tidak baik harus dibenahi segera. Ahlu sunnah, kita tahu mencintai sunnah. Bukti mencintai sunnah, dia harus mencintai orang-orang yang mencintai sunnah, yang mendakwahkan sunnah. Datangi majelis-majelis yang mengajarkan padamu sunnah. Baik itu majelisnya Ustaz Ahmad Hajib maupun Ustaz yang lain, Ustaz Badar, Ustaz Novel atau Ustaz-Ustaz kita yang lain. Kecuali kamu punya udzur tertentu, ya lain urusan, kamu sedang sakit, meriang, sedang apa. Tapi kemudian ada selentingan-selentingan dan suara sumbang yang tidak mengenakkan, ini yang mayasluh abadan, tidak bisa dibenarkan kapanpun. Yang katanya begini, yang katanya begitu. Ini mengingatkan kepada dulu guru kita, Syekh kita, Syekh Abdul Aziz bin Al Abdul Latif rahimahullah wa ta'ala meninggal, pernah mengatakan dulu di masa para a'immah, riwayat itu banyak sekali, puluhan ribu, ratusan ribu riwayat ini. Wal-nuqqal wal-yun. Sementara para pengkritik sedikit, yang mengkritik perawi tadi bisa dihitung jari, yang berbicara menjarah ulang-ulang sedikit, sementara riwayatnya banyak sekali. Adapun masa sekarang, riwayat gak ada, wa kulluna nuqqal. Sementara semua kita, masing-masing kita mengkritik, bicara semuanya tanpa ada batasan, tanpa ada tawabit, tanpa ada kemaslahatan yang diperhitungkan. Masing-masing jadi Yahya bin Umayy, yang satu jadi Ali bin Madini, yang satu jadi kulut. Semaunya bicara bulan begini, bulan begitu, tanpa dia peduli, tanpa dia perhitungkan kemana arah pembicaraan. Aib ya ikhwan. Kalau bukan kita yang membenahi di antara kita, kalau tidak ada tanasuh, saling menasehati, siapa yang akan membenahi kita? Siapa yang akan menasehati kita? Kelebihan atau keutamaan Ahlus Sunnah, persaudaraan yang jujur adalah yang menasehati kamu. Sodikuka man sodakoka, laman sodakoka. Seperti dikatakan bahwa yang namanya teman sodik bagi kamu, yang jujur kepada kamu, dia tahu ini jelek bagi kamu, dia katakan ini jelek bagi kamu, tinggalkan dia, tidak baik ini. Hei, takillah. Bukan yang membenarkan kamu segala-galanya, dia kamu benar. Hatta kamu salah, kamu dibenarkan, itu bukan teman bagi kamu. Teman, man abgaka, la man abhaka. Hakikatnya membuat kamu nangis, bukan membuat kamu tertawa. Nangis untuk kebaikan kamu. Diluruskan yang bengkok dari kamu. Dibenahi. Seakan syaitan, seakan gak ada modal lain, seakan gak ada lagi media lain, gak ada objek lain yang dibicarakan, ya Allah, di antara kita sendiri yang jadi objek. Fulan begitu, Allah begitu, Allah begitu. Yakin bisa. Masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidu min qawl illa ladaihi raqibun atid. Tidak terucap satu kata pun kecuali raqib atid mencatat semuanya. Ma li hadzal kitab la yubadiru saghiratan wala kabira illa ahsaha. Di akhirat mereka menyesali, kitab apa ini? Gak ada kecil, gak ada besar, gak ada sedikit, gak ada banyak. Semuanya tercatat ternyata. Wajadu ma'amilu hadira walaya bimurabuka ahada. Semua yang mereka pernah lakukan, pernah ucapkan, hadir, tercatat. Sedikit pun rohnya tidak akan mendolimi siapapun. Kamu sendiri yang dolim. Maka untuk kesekian kalinya, jangan ada lagi suara yang keluar dan kita tidak ingin mendengar lagi suara-suara sumbang. Kita bersyukur dan alhamdulillah banyak teringankan beban dakwah kita dengan adanya ikhwah dan para dai dan asatidah yang lain. Ustaz Ahmad Khadim, Ustaz Novel, Ustaz Badar, maupun ustaz-ustaz kita yang lain. Teringankan beban. Dan kalau bukan karena kewajiban yang Allah SWT perintahkan, anda sendiri berharap untuk pensiun juga. Karena beban yang begitu berat, tugas yang begitu banyak, di dalam maupun di luar, yang itu di luar kapasitas diri saya sendiri. Dan ini bukan tawadhu, kenyataan apa adanya. Alakillah khailina wa bidha'atina. Barang yang kita miliki ini sedikit, murahan, tetapi amanat dan beban yang harus dipikul sangatlah berat, sementara tenaga kita kurang, bahkan bukan lagi pas-pasan. Ma'asyiral ikhwan warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan bisa uhuwa fillah, tidak akan bisa agama Allah kita jaga, kita ingin pertahankan tanpa ada adab-adab yang harus dijaga, lisan yang harus dikekang, sikap, amal perbuatan yang harus dibenahi. Kalau enggak rusak, berantakan semuanya. Kita sia-siakan kenikmatan besar yang Allah SWT berikan kepada kita. Karena kejahilan, karena kebodohan, karena kecerobohan. Sifaul ajiz su'al. Penyakitnya kebodohan itu bertanya. Ala yas'alu hina la ya'lamu. Kenapa enggak mau tanya ketika dia enggak tahu? Sebagian orang melepas lisannya begitu sudah mau bicara apa yang mau dia bicarakan, dia bicarakan. Tanpa dia peduli, tanpa dia perhitungkan apa dampaknya. Siapa yang mengajari dia? Ilmu dari mana yang pernah dia dapat? Hubungan baik, dijaga, persaudaraan, keakraban, satu dengan yang lain. Gak ada beda, kaya, miskin, sama. Yang membedakan orang hanya iman, ilmu, dan amal solehnya. Di hadapan Allah SWT. Ada lagi. Keluar suara sumbang lagi. Kenapa pula? Beberapa kali undang makan-makan ini. Wah, gak usah. Jangan, ini akan pemicu kebencian. Yang miskin, kasihan, kalian rumahnya yang bagus, yang mewah ini. Ilmu dari mana yang kamu pernah dengar seperti ini? Ulama mana yang pernah ngelarang, yang pernah mencela? Yang kita tahu syariat menganjurkan. Idza da'aka fa'ajib. Kalau saudara mengundang, penuhi undangannya. Itu hak muslim kepada muslim yang lain. It'amu ta'am. Syariat yang begitu mulia, memberi makan, mempererat hubungan satu dengan yang lain, mempererat cinta kasih sayang. Dengan kebodohan, dengan kejahilan, dia menghalang-halangi amal soleh. Kerenggangan muncul. Subhanallah, syaitan ada saja dapat bahan. Gak ini itu, gak itu, pindah sana, pindah sini. Sampai kapan kamu dimainkan oleh syaitan? Amsik lisanak, tahan lisanmu. Kamu gak bisa berbicara baik, paling tidaknya jangan bicara batin. Kamu gak bisa berbicara ilmu, jangan bicara bodoh. Bukan hak yang keluar dari mulutmu, jangan batil yang keluar dari mulutmu. Paling tidak diam itu sudah emas. Tahan barakallahu fiik lisanmu. Ikhwan maupun akhwat, abah maupun ummahat, semua. Apa manfaat yang kamu inginkan dengan ucapanmu ini? Kebaikan apa yang kamu harapkan timbul dengan ini? Kemaslahatan apa yang kamu inginkan? Ajaran siapa? Allah dan Rasul ajarkan demikian kepadamu. A'imah dan para ulama mencontohkan demikian kepadamu. Barakallahu fi. Intinya jika seorang bertakwa kepada Allah, waras, sadar, selalu ingat bahwa segala yang dia ucapkan mas'ul dia amal Allah, gak ada yang tersia-siakan. Segala yang dia perbuat mas'ul dia amal Allah, gak ada yang terlupakan. Kalau saja itu dia sadari, akan banyak mengekang dan mengerem dirinya dari segala yang akan menimbulkan kejelekan. Tapi kadang subhanallah, ketika iman turun dan syaitan mempermainkan Bani Adam dan Banat Hawa, laki dan perempuan masing-masingnya, obral omongan ke sana kemari yang tidak membuahkan kebaikan bagi yang lainnya. Apa yang kamu sumbangkan untuk dakwah kita semua? Apa yang saham yang kita sumbangkan untuk kebaikan dan kemaslahatan dakwah ini? Imam Ahmad rahimahullah ketika mendekati usia meninggalnya. Beberapa ulama mendatangi beliau, mengatakan kepada beliau, padahal beliau siapa beliau, sampai tidak kenal Imam Ahmad. Beliau katakan, Abu Abdullah, jazakallahu anil Islam wal muslimin khairan. Semoga Allah balas kamu dengan kebaikan, karena jasa-jasamu kepada Islam, kepada muslimin. Besar jasa Imam Ahmad. Siapa yang tidak kenal Ahmad? Kata Imam Ahmad, la bal jazallahu Islam anni khaira man ana wa ma ana. Justru Islam yang Allah balas kebaikannya kepadaku yang sangat banyak untukku. Adapun aku siapa, aku ini dan apa aku ini. Rahmatullah alaihi. Imam rahimahullah ta'ala. Sementara kita, apa yang sudah kita berikan? Pas hanya kalam, bulan begini, bulan begitu. Bulan kenapa melakukan ini, bulan kawan itu, anak-anak itu. Wailah hanya menimbulkan bisa permusuhan dan kebencian antara satu dengan yang lain. Hanya bisa membuat kerenggangan dan jauhnya jarak antara satu muslim dengan muslim yang lain. Muslimah satu dengan muslim yang lain. Ah dengan ah. Uh dengan uh. Akhwat antara akhwat mereka. Ikhwan dengan ikhwan mereka. Hanya itu yang kita lakukan. Itu yang bisa kita berikan untuk dakwah. Betapa naifnya kita. Fattaqullah fi anfusikum. Bertakwalah kita masing-masing pada diri kita, agar Allah SWT memberkahi setiap ucapan kita, setiap amal perbuatan kita, sehingga dakwah ini akan semakin barokah, semakin baik, dan kebaikannya pun untuk kita dan anak-anak kita kelak ke depan. Kita punya anak semakin besar, semakin besar. Apa yang akan kita wariskan untuk mereka kalau kita sendiri kisru terus di antara kita, terus permusuhan dan omongan di antara satu dengan yang lain? Apa nasibnya anak kita ini? Terus mereka semakin dewasa, semakin tahu bertambah usianya. Itu yang diwariskan. Yang saya tahu dari abah saya, dari abi saya, fulan begini katanya dulu. Terus, alhamdulillah. Kamu wariskan kejelekan pada anak keturunan. Kita ingin mereka jauh lebih baik dari kita, anak-anak kita. Kalau kita sudah banyak kekurangannya, ya Allah, kita jadi baik. Mungkin setelah lulus SMP atau di antara kita lulus SMA, walhasil kurang atau lebih, anak-anak kita kita ingin dari nol, dari semenjak lahir mereka jadi baik. Perhitungkan ini jauh ke depan nasib anak-anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik, hidayah kepada kita semua untuk mempererat ukhuwah dan persaudaraan billah, dan dijaga kita dengan adab-adab syar'i yang mulia dan akhlak yang karimah. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha. Dan kurang lebih saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Astaghfirullahaladzim. Walhamdulillahirrahmanirrahim.